আর কোদাদি বাঙ্গো নানে। সালা সিজি তান্ডা তাকওয়ালে বিসংম পত নফসু আমারায়, নফসু আমারায়। লান কাম্পাং উলে ঙ্গাপুরানে মারাং ওং কাং আকেহ লুপুতে। লান কাম্পাং উলে ঙ্গাপুরানে মারাং ওং কাং আকেহ লুপুতে। সলাতুল্লাহ সালামুল্লাহ আলা তহা রাসূলিল্লাহ, রাসূলিল্লাহ। সলাতুল্লাহ সালামুল্লাহ আলা ইয়াসিন হাবিবিল্লাহ। সলাতুল্লাহ সালামুল্লাহ আলা ইয়াসিন হাবিবিল্লাহ। সলাতুল্লাহ সালামুল্লাহ আলা তহা রাসূলিল্লাহ। সলাতুল্লাহ দিপারিঙি লিসান ইংকাং সম্পূর্ণ, মুগি মানফাআত কাঙ্গং ন্দিকান সায়ে মতু সাকিং লিসান, তন্ডোয়েন ইমান মারং পঙ্গেরান। অজংন দিক কাংতান পকুন, অপমনে উচাপকাং অল, সবাব কাং মতু সাকিং লিসান কিতো। দিপুন চাটত মালাইকাত লরো, গরহ লানগে কুয়ু মারাং ওং লিয়ো, নিনো লান রাসানি কাবেহ তো হনো। ngomong ake cacat lan rahasiane wong liyo, kabeh kang tinutur Allah ora ridho. Lisan tipun reksa supaya selamat lan mulyo, ono paribasan saking wong tuwo, keplesete sikil trimo babak, keplesete lisan kuluka tekek. Wujude lisan iku cilik ukurane,

qad wahada. Allahumma salli ala Muhammad Shafi'il Anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Wiwit cilik diwulang ngaji, besuk gede dadi wong aji. Ngaji iku akeh ra gede, ojo eman marang sangune. Bocah cilik ayo podo ngaji, besuk gede supaya ngerti. Ngaji iku suwe mangsane, ojo wegah marang angele. Nejan angel koyo ngopo, suwe-suwe bakale piso. Ayo konco ning madrasah, papan ngaji kanggo bocah-bocah. Ojo ngaji sumoyo tuwo, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji sumoyo suki, durung suki nyawa wis mulih. Allahumma sholli ala Muhammad Syafi'il Anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin عدد ما في علم الله في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله كنجن نبي محمد وسنن ديكو patang perkoro gampang akan mlebu suwarga. Nomor siji salam ucapno nalika nek ketemu konco, bisa nglebur marang ake duso. Aweh pangan perkara kang nomer lorone, sodako marang fakir miskine. Allah dawuh wonten ing Qur'ane, bakal ganti kang diinfaake langkung kathah lan uga langkung sae. Nomor telu silaturahim raketno, kanggo nyambung po

wujub lan rukun dikuatake supaya tentrem kita uripe. Wong kang rukun agawe sentosa, kang podo cerah agawe bubrah. Guyub lan rukun dawuhe pangeran, menungso urip ra iso dewean. Urip iku kaya nyebrang dalan, ora suwe bali nyang pangeran. Sopo pengin mulya dunyane lan uga mulya ing akhirate, ojo nuruti hawa nafsune, sebab nafsu Allah perintahe. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekathahe dosa-dosa kula lan dosane tiang sepah kali kula lan ugi umat Islam sedoyo. Ya Allah, paringono pangapura dateng sedoyo ingkang sampun didik dateng awak kula lan sampun paring piwucal agomo. Ya Allah, paringono dateng guru lan wong tua loro, wiwit sak menika wonten ing alam dunya ngantos tumugi kiamat teko. Manungso nalikane sedo ngamal putus kejobo telung berkoro, sedekah jariah ilmu kang manfaat lan anak soleh kang donga akan wong tua. Elingona kudu bekti marang wong tua, bebar pindah ora kono sembrono. Nopo malih bentak-bentak ngucap kasar lan olo wong tuwo rasane nrongso. Bagusono marang wong tuwo loro dadi anak soleh kang dikarepno, nyewunake ngapura wong tuwo bunga ing dunyo ngantos dumugi sakwise sedo. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khotaya, Rabbi Zidni Ilman Nafi'a wa Wafiqni amalan salihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. القرآن إيكو kitab suci umat Islam kanggo pedoman tuntunan soho panutan. Sopo moco Al-Quran saben dinane bakal nompo syafaat besuk tino kiamate. Sopo moco sahuruf saking Al-Quran Allah bakal paring 10 kebagusan. Nejan orang ngerti maknane babar pisan, Gusti Allah tetep bakal maringi ganjaran. Ati tentrem rahmat medun saking pangeran, ikilah kang dirasa ne wong maca Quran. Sopo khotam maca Quran ing wektu subuhe, malaikat nyewun ke ngapura hingga sorene. Sopo khotam ing wektu sore Al-Qur'ane, malaikat nyewun ke ngapura hingga

Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan maril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun kalemati awan isu opo sore raono kang ngerti urip lan matiku soho ibadahku kabeh milik Allah bakal bali nunggu waktu mulo enggal ngekehaken amal kanggo sangune laku ingkang bener lan istighfar lan taubat marang pangerane ora ngerti yen dina esuk mungkari jenenge Gusti kula nyuwun kesang ingkang berkah umur ingkang dawa kanggo nglakoni ibadah lan dipun ngapura dosa ingkang kata besok bakal pejah mugi husnul khotimah kita urip ono dunyo ingkang nyoto nuju ing akhirat ingkang namung cerita nanging sawise sedo dunyo kantun cerita urip ono ing alam akhirat dadi nyoto biyen umah megah saiki dadi kuburan bantal ingkang mendut dadi lemah lempungan biyen dulur lan konco akeh kang do teko saiki malaikat loro mungkar nakir tamu kang nyoto ilahi nastulil firdausi ahla wala aqwa غافر ذنب العظيم.